Ramayana Record mempersembahkan lawakan dari Surya Group dengan judul Cinta Ginko, dengan para pelaku Fredri Jalan, Subapto Wibowo, Sunaryono, dan Heri Koko, dibantu dengan bintang tamu Lisa Hadi, dengan sutradara langsung Heri Koko. Selamat menikmati. Suami saya ini bagaimana sih? Kok meninggalkan saya terlalu lama? 3 tahun nggak pulang-pulang. Orang ini layar apa nginep toh? Susi, Nun, Sus, Sus, Mas, Sus, Susi, Mas, aduh Susiku sayang, Mas, kamu kok kayak udang kepanasan gitu, kenapa sih? Mas Heri, Susi, baru saja aku membicarakanmu, Mas. Aku sudah terletak di sini. Sudah terletak, Mas. Susi. Mas Heri. Wajahmu. Iya, Mas. 3 tahun saya tinggal, sayang. Berubah. Ya, cantik ya, Mas. Enggak. Berubahnya terlampau banyak, Susi. Iya, Mas. Dulu kamu seperti putri. Dari salju. Iya. Sekarang seperti skobidu kamu, Susi. Susi. Mas Heri. Kamu masih tetap sehat? Aku tetap sehat, Mas. Jangan menangis. Mas Heri, kamu kayak cucak rowo kalau berlalu, Susi. Mas Heri terlalu sih. Kenapa sih, sayang? 3 tahun berlayar kok gak kirim surat belum, Mas? Saya tidak mempunyai alamat tertentu. Kian hari layar saya kian keras menuju ke angin yang gak karuan arahnya. Iya, Mas. Susi. Iya. Loh, kok magep-magep itu ada apa kamu? Terharu, Mas. Oh, terharu. Iya. Sus. Mas Heri. Waduh. Suaramu tetap semerdu 3 tahun yang lalu. Husol. Bibirmu tetap manis seperti 3 tahun yang lalu. Iya, Mas. Hidungmu tetap semancung 3 tahun yang lalu. Hanya matamu, Susi. Kenapa, Mas? Sekarang semakin tajam. Kayak mata maling, Susi. Mas Heri. Sayang. Mungkin terlalu lama di tengah lautan, Mas. Kan di tengah lautan tidak ada pemandangan yang lain. Tidak ada. Kecuali laut. Laut. Begitu datang ketemu aku, Mas. Wah, seperti ketemu ikan hiu saya, Susi. Mas. Aduh, Sus. Cium yuk. Oh, jangan. Saya dulu sudah janji. Iya. Kawin boleh, cinta boleh. Cium nehi, saya kalau bilang. Pernahkah kamu ingat bahwa setahun setelah kita kawin aku mencium yang pertama? Iya. Habis itu saya kadasen seminggu. Mas Heri, Mas Heri, Mas Heri demikian sih. Walah. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Mas Heri, Mas Heri, Mas Heri demikian sih. Sekali lagi. Ah, Mas Heri, Mas Heri demikian sih. Alah, gombal, gombal, gombal ya. Waduh, apa Mas Heri, Mas Heri. Mas Heri. Susi. Aku 3 tahun ditinggal Mas Heri. Heeh. Penuh penderitaan dan percobaan, Mas. Waduh, siapa yang nyoba kamu, Susi? Oh, belum, enggak ada. Lah ya percobaan itu, ha? Aku terlalu digoda, Mas. Hantukah yang menggoda? Kalau hantu menggoda kamu juga hantu sial. Sebab lebih serem kamu dari hantunya. Mas Heri. Siapa yang menggoda kamu? Ya itu anak-anak muda itu loh, Mas. Anak muda mana menggoda kamu, yem? Kok yem? Kok yem itu loh? Nah ya aslimu kan Susi, yem lah, kenapa? Susi ya, Susi ya, Mas Heri. Iya, Susi, waduh, bagaimana untung cara menggoda? Waktu aku ke pasar pagi-pagi, Kan aku bangun itu mesti pagi menurut orang tua. Iya, iya. Bangun jam 4, Mas. Jam 4, 5 menit tidur lagi saya, Mas. Oh, bangun jam 4? Lalu? Jam 4, 5 menit tidur, tidur lagi. Bangunnya? Jam 9 pagi, Mas. Oh. Terus ke pasar saya, Mas. Ada apa? Nyopet? Kok nyopet, nyopet? Jam 9 ke pasar lah, masih sepi. Sudah rame, Mas. Oh. Lu, saya banyak kolega di sana. Oh, ada. Kolega itu apa sih? Itu loh, persahabatan itu. Oh, kolega, ya sudah. Oh, saya kalau ke pasar itu nggak bawa uang kok. Nggak bawa, kamu siluman kok bagaimana? Saya mesem itu diberi tempe loh, Mas. Mesem sekali tempe? Tempe. Mesem 2 kali? Tahu. 3 kali gendeng kamu ya. Susi? Ya, Mas. Betapa rinduku terhadap istri dan anak yang sudah saya tinggal 3 tahun. Iya, Mas. Rindu. Iya. Sedih. Sudah, jangan nangis. Jangan nangis yang sudah ya. Sedih. Kenapa? Sedih. Sedih kenapa? Mimi. Kok seperti pegang kepala? Kayak anaknya Susi? Iya, Mas. Dari kapal begitu berlabuh saya belum makan. Bersediakah menyediakan makan untuk suamimu yang baru ketemu Susi? Mas Jerry. Apa? Sebagai seorang istri, segala permintaan daripada suami. Oh. Itu langsung disediakan, Mas. Terima kasih. Sebelum minta, sudah saya sediakan, Mas. Hmm. Memang firasat, Mas. Iya, ya. Sudah sebulan ini hatiku berdebar-debar. Oh. Mungkinkah suamiku datang? Kamu tidak pernah mimpi? Tidak pernah, Mas. Mimpi apapun sedikit tidak mengerti? Tidak pernah mimpi, Mas. Loh, kenapa kok tidak pernah mimpi? Soalnya tidak pernah tidur malam saya, Mas. Nah, tidurmu? Nah, siang-siang. Jadi selama saya tinggal 3 tahun, kamu jaga malam terus gitu apa ya, apa? Saya habis orang di sini tidak ada laki-lakinya, saya yang ganteni rondo. Bang ajar, tidak pernah mimpi digigit ular? Ya pernah, sekali digigit. Gigit ular? Digigit ular, Mas. Panjang ularnya? Nah, ular kecil-kecil itu loh, Mas. Digigit? Digigit. Sakit apa enggak? Orang ular kecil lah, mungkin sakit. Ayo, enggak ada artinya, enggak ada maknanya. Kalau ular kecil menggigit tidak terasa sakit, enggak ada maknanya. Oh, lah yang ada. Itu mestinya rezeki, itu mestinya. Tapi karena enggak ada apa itu rasa sakit yang iya, kamu iya rasakan, ya enggak ada artinya. Oh, ular kecil pergi, wah, manggil temannya yang besar, batang, Mas, yang besar, Mas, ular itu. Gigit? Gigit. Keluar darah apa enggak? Ya keluar orang digigit ular tapi sedikit. Ah sedikit nggak ada artinya. Nggak ada artinya sama sekali itu. Nah yang ada? Yang kalau keluar banyak baru ada artinya. Wah itu saya pijet-pijet grojok banyak. Darah itu? Darah itu. Oh terus grojok? Iya. Nah, ular itu habis gigit pergi apa tetap di situ? Anu pergi. Ah pergi nggak ada artinya. Kalau tetap di tempat berarti ada artinya, ada maknanya. Oh pergi terus balik lagi gigit lagi loh, Mas. Itu ular tuh langganan apa ya apa? Bolak-balik. Jangan-jangan kamu piara ular. Enggak. Makan? Makan ya? Makan, Sus. Biasanya makan apa ya, Mas? Anu? Ya apa? Makan apa biasanya? Semen, ya, Bel. Nasi. Nasi, ya. Kamu jangan jengkelkan, ya. 3 tahun berpisah. Nasinya digoreng apa di, anu? Kalau ada dibakar ya, dari enak ya. Gorengnya, nasi goreng. Goreng, aja. Goreng. Pakai piring. Ya apa? Pakai piring. Jangan, pakai tikar ya. Nanti... Piring besar, kepunyaan saya yang lama itu. Oh, piring besar. Piring besar. Ya, makanya di sini apa di? Anu kalau bisa di kuburan saja ya. Ini kamu kalau mau edan jangan sekarang ya. Di meja makan dong. Duh. Minum, minumnya apa Mas? Minum biasanya. Kopi. Kopi. Kopi ya. Kopi, campur teh ya. Kopi teh. Mm-mm, kopi teh. Campur oli ya. Oli. Mm-mm. Mau... Ah, gak enak, oli kopi saja ya? Kopi. Wah, enak itu. Anu yang pahit apa yang manis? Apa? Pahit apa manis kopinya? Kalau ada yang tak antemi saja apa ya? Udah, gak makan. Alah, ngambek. Ngambek, sudah dah. Jengkel aku. Alah, tak tinung. Dah, benci aku mulai denganmu. Mana baru ketemu kok benci sih, Mas? Benci dah. Sudah muak aku lihat mukamu. Begitu ya. Percuma saja aku punya istri. Hah? Duh, terserah. Saya harapkan itu suatu pujian. Kemesraan, ternyata kebencian yang aku dapat. Habis kamu jengkelkan sih. Baiklah. Oh, iya. Benci ya, benci sudah. Loh iya, kenapa? Aku 3 tahun menderita ditinggal, sekarang ketemu benci baik, Mas. Loh iya, saya 3 tahun juga kesepian. Dah, pulangkan saja. Pulangkan kemana? Ke orang tuaku. Loh, kamu tak ambil dari terminal kok jadi ambil. Kok enak? Cerai, Mas. Cerai enggak mungkin. Kenapa? Kawin resmi belum kok cerai itu bagaimana? Aku kan kamu perkosa jadi sampai kawin. Enggak minum. Kamu mundar-mandir kayak tentara jaga itu kenapa? Sisi? Marah lu, Mas. Enggak sayang, tadi hanya enggak. Yang aku harapkan kemesraan tetap. Tapi ternyata sekarang Dan dita. Ini apa sih? Woy? Nangis kok yale. Susi, ya, Mas. Tadi hanya satu percobaan dari seorang suami yang ingin menguji istri yang mana 3 tahun tidak pernah ketemu. Ya, Mas. Apa mentalmu masih sekokoh 3 tahun yang lalu atau mungkin sudah berubah? Mas Heri, ternyata kamu tetap tabah. Aku tetap tabah. Aku bangga walaupun wajahmu jelek, yeah, tapi kecantikanmu ada pada ibu rumah tangga. Loh, lu kok lu ya ada apa lalu? Bangga kok. Memang angel mencari istri sepertimu, Susi. Iya. Yeah. Lalu yang penting saya tanyakan, ngomong-ngomong sudah hampir seperempat jam, iya, saya kok belum temu anakmu si Esther. Oh, Esther. Kemana dia? Alah, biasa, Mas. Biasa bagaimana? Sekarang dia mengalami percobaan. Percobaan bagaimana? Ya, percobaan. Kok kayak kalkun kamu, Afrika? Percobaan tuh apa? Saya dengar dulu sekolahnya sudah tidak lanjut. Iya. SMA kelas 8 sudah keluar. Kelas 3 sudah keluar. Yeah. Kok sekarang mengalami percobaan? Akan masuk di bidang apa lagi? Loh, ini di luar sekolahan kok, Mas. Loh, lah dicoba apa itu? Percobaan kawin. Hus, kok. Kamu ngomong yang enak ya, yang enak ya, ngomong yang enak. Kamu jangan ngomong yang enak ya. Lah memang ini percobaan kawin kok. Artinya percobaan kawin itu bagaimana? Nah, sebelum kawin, Mas Heri, antara pria dan wanita, itu harus dipertemukan segala-galanya. Oh. Hatinya. Betul. Tabiatnya. Hobinya. Waduh, hobi ya. Apa? Dan lain sebagainya. Iya, tadi apa? Hobi. Apa? Hobi. Waduh, hobi. Terus, kalau sudah cocok? Nah, kalau sudah cocok, baru dikawin. Dikawin. Kalau enggak, misalnya? Kalau enggak ya, enggak jadi. Loh. Soalnya nanti kalau enggak cocok kawin terus cerai kan kasihan anaknya. Oh, berarti sudah punya calon suami. Iya. Yeah. Punya pilihan. Lah itu baru tadi apa sudah beberapa jam yang lalu perginya? Oh, sudah 2 bulan. Ya, apa? Sudah 2 bulan. Kamu jangan edan kamu ya. Kok edan? Lah 2 bulan itu nginepnya si anakmu di mana? Ya, dengan calon suaminya. Di rumahnya? Oh, modar kamu kan. 2 bulan yeah, dalam masa percobaan yeah, sudah tinggal serumah sama suaminya yeah. Oh, mati tak bedil betul kamu ya. Itu kamu izinkan? Itu untuk menuju kebahagiaannya. Waduh, gobloknya kok seumur hidup sih. Itu model mana, Susi? Calon suami menyelidiki istri sudah kumpul 3 tahun. Emang kenapa sih? Kamu lari kesana kemari. Aduh, Susi, kamu tuh orang tua cap apa? Bodohmu kok semakin menjadi-jadi? Kok bodoh? Model mana? Ada masa percobaan bagi calon istri oleh suami sampai 2 bulan sudah kumpul satu rumah. Wah, itu namanya ndak normal, ndak sopan. Loh, ini metode baru loh, Mas. Metode baru itu metode sinting tau. Loh, daripada nanti kawin cerai kan lebih baik ya ini bagaimana hatinya sama dicoba dulu deh. Gitu. Wah. Waduh, ini saya sampai enggak bisa ngomong. Kamu tuh orang seorang ibu yang waduh. Harusnya untung tak? Kalau enggak ingin saya duduk itu tak bunuh sekarang. Ayo, ya mau pukul. Tak pukul sekali kamu. Ayo pukul. Ayo pukulin gitu. Ayo pukulin. Ngomong pukulin. Pukulin. Ayo ngomong sekali lagi. Pukulin. Untung aku takut ya. Kalau berani tak pukul betul kamu ya. Kamu tuh istri apa jago tinju? Pukulin. Ini anak kan calonnya enggak karu-karuan ya kalau cocok. Kemudian dikawin. Kalau enggak dikembalikan. Enggak apa-apa dikembalikan. Ibarat si lelaki itu King Kong sudah menerkam mangsa enggak seneng dibuang itu bangke. Itu namanya cinta King Kong itu tahu enggak? Loh, ini bukan King Kong orang sungguh loh Mas ini. Ini gobloknya malah enggak karu-karuan. Pergi kita ke rumah anak. Kalau anak kita tidak pernah pulang selama 2 bulan itu? 2 bulan. Saya selain sudah rindu, saya ingin tahu bagaimana hasilnya. Ayo kalau perlu ke rumah anak kita. Jangan diganggu. Jadi, loh, Mami. Mami. Papi. Loh, Esther. Mami. Esther. Papi. Esther. Aduh. Esther. 2 bulan ya, coba itu perutnya sudah maju itu bagaimana itu? Nah, sejak dulu ya demikian kok. Esther. Papi. Naik apa kamu sayang? Biasa, Helica. Waduh, kok 3 tahun gak ketemu. 2 bulan kamu sudah ninggalkan Mami ya. Iya. Tasnya ditaruh, ini siapa tas ini? Bodohan rambut. Waduh, coba anakmu Kenapa? Ini sini. Tuh, kelihatan bengkak itu ada apa coba. Itu gemuk sehat. Enggak, kalau gemuk beri-beri. Ya enggak. Sehat, Esther? Sehat. Coba ditanya itu. Ter, Apa, Mam? Kok ter ini are? Esther kan panggilannya ter. Ter? Mam. Bagaimana selama percobaan, ter? Coba. Seneng. Waduh, mati ya. Mana ini? Dicoba kok enggak seneng? Kalau Mami dicoba seneng enggak? Iya, seneng. Yang dicoba itu artinya kan kelakuanmu. Heeh. Oh, jadi seneng kamu diselidiki baik dan tidaknya. Seneng, orangnya baik sekali. Setia sama Esther. Tandanya kalau setia? Makan minum gratis, pergi-pergi bebas. Heeh. Dari hotel ini ke hotel ini bebas. Hotel? Wah, tak bunuh kamu ya. Kenapa? Ini sudah nyebut hotel anakmu. Habis tidur di mana? Kalau tidur di jalanan, kalau ditangkap polisi gimana? Ya, itu juga. Loh, tua orang tua enggak bisa jadi tua. Loh. Itu senang kalau istri ditangkap polisi? Anaknya siapa tidur di rumput-rumput? Anaknya Harry. Loh. Kalau siapa tidur di hotel kok cakep sekali? Anaknya Harry loh, Pak. Siapa yang nyolong spray di hotel anaknya Harry? Enggak malu saya. Oh, kadang-kadang lah. Loh, kadang-kadang. Esther, ya? Yang tak maksud, toh calon suamimu itu kan punya rumah. Kenapa mesti tidur di hotel? Bebas mana di rumah sama di hotel? Loh, kok malah tanya ya, enggak tahu lah ya kok. Bebas di sana kalau biasanya orang pacaran kalau ciuman paling 5 menit. Kalau di sana Mami, bisa 4 jam enggak lepas-lepas loh. Itu enggak nyium, itu nempelkan speaker itu ya. Umumnya dia mau pergi Mami. Tahu Esther tidur sendirian. Dia enggak sampai hati, kasihan. Dia ikut nemeni Mami. Bagus anak itu. Bagus, bagus, tak kaplok kamu nanti. Berenang Mami, orang dua. Kamu berenang pakai bikini. Kamu pakai bikini. Kenapa? Kan kayak kura-kura. Hah? Terus setengah bulan makan minum setengah bulan lagi pergi Mami. Sebulan lagi Mami makan minum tidak di sini tapi di luar negeri Mami. Di mana itu? Oh, di daerah Amerika, Prancis, Inggris, Jepang, Itali, Jepang itu mana saja? Lo Jepang ya daerah Kyoto, Tokyo, Yokohama sama Yoko, Nagasaki, Nagakoning. Kok diwolak-walik kayak martabak? Di Jepang itu, Papi. Banyak orang Jepangnya loh, Papi. Ini anakmu gejala-gejala edan sudah ada ini. Kenapa? Ya, memangnya sana, ya memang bangsanya sana, ya tinggal di negaranya. Orangnya kaya, Papi. Oh, iya. Tidur di sana, di hotel kamar satu, tidur. Tangan Esther bergerak begini, pindah ke kamar nomor dua. Belum kaki bergerak, Mami. Pindah lagi kamar tiga. Karena semalam itu nggak tidur, pindah. Karena kayanya. Kok karena kayanya? Jangan-jangan kamu itu babu hotel nanti. Hah? Akhirnya. Wah, ini Mami dan Papi. Mau didengarkan. Atas kelaki-lakiannya dia. Gentlemannya sebagai laki-laki menyintai Esther. Setelah dua bulan berjalan. Papi Mami. Mas Jalal mengatakan. Esther. Berhubung sudah lama aku memakai engkau. Dan aku sudah bosan sama kamu. Ini ada uang, pulang saja ke orang tuamu. Kalau orang tuamu menanyakan bahwa aku sudah bosan. Itu jantan ya. Nah, yang kamu sebut jantan itu yang mana? Loh, dia mengembalikan Esther dengan terang-terangan kan bagus. Bagus. Malah Esther dikasih uang taksi segala. Nah, sudah kamu sama mamimu podo ya. Sama. Wah, baik kamu tak. Itu ini apa yang bisa katakan? Waduh. Langsung jadi kembalikan kan senang. Dikembalikan memangnya itu barang apa ya, Pak? Daripada dibawa lari. Waduh, wah tak kerawuk sekali kamu ya. Itu warnamu yang kayak VW kodok ini ya. Heh. Malah mau pulang Mami, ini uang taksi buat pulang. Loh, coba coba itu kan menghina luar biasa itu. Kok menghina? Kok menghina itu namanya? Daripada disuruh jalan kan enak diberi uang. Waduh. Kamu dulu kok makan kadal kenapa sih? Esther, ya. Kamu itu sudah, aduh Esther, namanya terhina yang luar biasa. Kok bisa? Kebanggaan bagi seorang gadis itu adalah keaslian, kemurnian ya. Tapi kalau apa yang kamu katakan tadi dan sesuai yang Papi dengar, itu namanya kamu sudah, ya sudah tidak seasli dulu. Yang berarti malu nama keluarga karena perbuatanmu. Perkara modern tau Papi? Itu bukan modern, modern itu, tahu enggak? Lu coba itu, matanya itu coba. Ada orang ngomong malah setep. Saya itu bingung. Nah ini keliru, kamu enggak ngerti? Kok keliru? Ini dikembalikan enggak jadi dikawin. Oh. Nah ini. Sebelum dikawin sudah dikembalikan kan untung, daripada sudah kawin nanti dicerai lu. Tapi ini anakmu ini pasti sudah dinodai, ngerti enggak? Ah. Mana? Loh, kok pikiranmu tidak ada bangkitnya sama sekali, itu bagaimana sih sebagai seorang ibu? Papi nggak pernah muda mungkin. Memang kamu yang kualik, papi pernah muda, tapi kamu belum pernah tua, itu pasti. Ayo ngomong. Wah iya ya. Ini bagaimana sih aku? Wah Pak Sep, itu anakmu itu sudah bosan, sudah dinodai, berarti tidak jadi dikawin itu bagaimana? Hmm? Apa? Tarter. Lo kamu kok sudah berdokter? Ngoter. Kamu kok waduh lah, anak itu bagaimana? Anak itu ya di rumahnya. Oh, coba gitu, sudah tidak mau kumpul lagi? Tidak mau. Tidak jadi kawin? Tidak jadi. Coba. Tapi buat, kalau dia kepingin lagi, mau datang lagi. Lo coba itu. Itu masa percobaan itu ya. Hatinya sudah, hobinya mungkin tidak cocok, maka dikembalikan. Untuk itu tuntut. Dokter. Ter lagi itu S. Ya. S lagi ya malah. Terluput ganti S. Ester. Apa mam? Lah kok jadi sampai begini loh Ter. Mami dulu kan pesan kamu harus hati-hati. Wah gombal, kamu 2 bulan lepas. Hmm? Mami jangan nyalakan aku. Malah dia pun kan ngajak mami, kan mami gak mau. Iya, ada kamu, saya gak mau itu. Iya tuh, Pap. Kenapa? Ini Esther harus dituntut ini, Pap. Loh, yang dituntut loh, Esther. Waduh, yang dituntut itu ya si pemudanya, pemudanya itu. Iya. Sekarang caranya nuntut kamu ngerti? Bagaimana? Kamu bisa marah di depannya nanti. Coba, caramu marah bagaimana terhadap pemuda itu. Namanya siapa, Esther? Jalal. Oh, Jalal. Coba, misalnya kamu ketemu, bagaimana? Halo Lal. Loh, kok kayak telepon gitu kamu? Nah, orang baru ketemu itu kan harus menegur siapa. Coba ya, dengar saya ya. Hei. Hei. Jalal. Jalal. Yang kenceng. Jalal. Jalal. Yang keras. Jalal. Jalal. Kamu kayak makan bantal gitu. Nah, memang wanita itu masa bisa begitu? Harus bisa. Jalal. Lal. Nah. Bagaimana sih? Yang mana? Duh, aduh. Jalal. Jalal. Maumu itu bagaimana? Maumu bagaimana, Lal? Saya toh sudah mengatakan. Saya toh sudah mengatakan. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Duh, kok tanggung jawab ya? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Boleh kamu mengadakan masa percobaan? Boleh. Asalkan? Asalkan. Kamu tetap mengawin? Ya, iya. Kok kenyataannya? Kok begini? Nah, itu salahmu sendiri. Loh, kok malah kamu tidak? Kenyataannya? Kenyataannya? Kamu tidak tanggung jawab? Kamu tidak tanggung jawab? Apa itu? Apa itu? Mentang-mentang kamu laki-laki, mentang-mentang kamu laki-laki, hah? Buat saya nanya sendiri, itu kan anaknya orang. Kok kamu tidak bertanggung jawab? Harus kawin, kok enaknya sendiri? Setelah itu dilepas. Kamu kok marah sama saya itu siapa? Hutang, itu papi. Jadi ngawur. Jalal. Jalal. Mulai hari ini? Mulai hari ini. Mami menuntut. Mami menuntut. Harus kawin dengan Esther. Harus kawin dengan Mami. Kalau sampai tidak terjadi perkawinan atas diri Esther dan denganmu, saya sebagai orang tua tidak bertanggung jawab. Apa artinya kamu pernah melamar dan kemudian mengadakan masa percobaan 2 bulan? Saya sudah melepas dengan rela hati. Esther sudah mau. Kemudian kamu akan menyelidiki hobinya, kesenangannya, kesukaannya, dan sebagainya untuk bisa sesuai dan kemudian kawin. Tapi nyatanya tidak jadi. Lalu bagaimana ini saya sebagai orang tua? Ngomong. Seperti itu tadi. Busur. Saya juga bingung. Esther, kamu juga harus menuntut ya nak ya. Esther berusaha menuntut kalau dia mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya ajar caranya nuntut. Gimana? Ya. Kamu harus sebab lelaki itu kalau dianggap suatu kejahatan dan kekerasan itu juga belum, bukan tidak. Oh. Nah, mungkin kamu dengan cara lemah dan menangisinya, dia akan lemah dan kemudian sanggup mengawin. Masa, bukan papi mengendaki kamu dikawin. Tetapi karena 2 bulan sudah kumpul, papi khawatir nama baikmu sebagai gadis hilang. Misalnya kamu begini, Mas Jalal, terus disertai seduh sedan kira-kira 2-3 kali gitu. Oh, begitu. Coba. Mas Jalal. Bukan nangis tuh burung hantu itu. Gimana? Ya yang nangisnya yang mesra dong. Mas Jalal. Pakai Iya. Mas Jalal terus isak tangis 3 kali cukup. Sambung. Mas Jalal. Sambung lagi. Mas Jalal. Sayangkah sama Esther. Nangis. Gak pakai Gak usah. Kalau habis jadi beda-beda. Mas Jalal. Sayangkah sama Esther. Terus ngomong. janganlah tinggalkan Esther, Mas. Dua bulan sudah kumpul. Kalau Mas Jala meninggalkan Esther, pakai uhu. Mas Jala. Kemudian tertawa. Sampai begitu. Sampai begitu, Mas. Terus nangis lagi. Mas Jala. Kok tinggalkan Esther, Mas? Kasih isak tangis tadi. Wah, wow, diantem uhu. Sekarang begini. Iya. Kita ke rumahnya, Jala. Harus saya tuntut. Gitu senang. Lagi-lagi enggak usah ikut. Jadi kalau kamu nanti Jala mungkin emosi kamu dibunuh bagaimana? Mana mungkin dia berani bunuh saya? Sebabnya? Sebabnya? Dia pernah kirim surat pada saya. Mengatakan apa dia? Kita ketemu 3 bulan lagi. Loh, kok. Jadi malah semayan kamu. Ya, Esther ya? Ya. Sementara kamu menyiapkan kendaraan. Kendaraan apa yang masih ada selama saya tinggal? Truk. Loh kok? Masa ke rumah orang kaya mesti pakai truk? Jalan aja, jalan. Oh, jalan ya? Jalan apa? Jalan kaki. Jalan kaki ya. Oke ya, Esther jalan dulu. Jalan, aminya jalan dulu. Enaknya jangan, Esther jalan. Iya. Aku gendong kamu ini. Hahaha. Masa kamu wanita, gendong lagi. Gendong.